Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Pada waktu yang lalu telah dijelaskan tentang hak yang ketiga dari persaudaraan, teman, dan persahabatan, yaitu hendaknya kita diam dari perkara yang tidak disukai oleh saudara kita, sahabat kita. Akan tapi tentunya dikecualikan perkara-perkara yang terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan telah dijelaskan pula tentang beberapa nasihat yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dengan menukilkan kalam para a'immah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yaitu bahwasannya di antara hak saudara kita adalah untuk kita meninggalkan su'udzon kepada saudara kita. Bahkan su'udzon ini sebagaimana telah dijelaskan adalah salah satu penyebab atau sebab-sebab putusnya hubungan persahabatan dan persaudaraan. Seperti yang sudah disebutkan hadisnya, wa iyyakum wadhon fa inna dhanna aqdabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, maka sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Disebutkan di sini adzan dengan alif lam ma'rifat, dan yang dimaksud adalah su'udzan. Karena di dalam ayat dijelaskan inna ba'dadhon itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan yang dimaksud adalah su'udzan. Dan juga salah satu faedah telah kita sebutkan ucapannya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, atau fima makna yang dijelaskan oleh beliau di dalam Kitabul Ilm, disebutkan dalam ayat sebagian ba'dudzon, sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya hukum asal prasangka itu masuk ke dalam dosa ketika jelek atau su'udzon. Akan tetapi akan menjadi baik dan boleh bahkan kita berprasangka buruk kepada orang lain ketika adanya qarinah. Ketika adanya qarinah, faktor-faktor atau yang bisa disebut alibi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa kita duga dengan dugaan yang jelek karena adanya korina-korina seperti yang sudah kita sebutkan contohnya. Selanjutnya dijelaskan oleh beliau di antara keburukan su'udzon, beliau sebutkan wa'lam anna su'udzon yad'u ila tajassus man hi'an. Sesungguhnya prasangka yang buruk itu akan menyeret untuk berbuat tajassus, memata-matai yang dilarang. Wa anna sitrul uyub taghaful anha simatu ahludin. Dan sesungguhnya menutupi aib-aib saudaranya dan lalai darinya adalah termasuk ciri dari orang-orang yang beragama. Artinya ciri-ciri orang beriman yang mereka selalu menutupi aib-aib saudaranya. Selanjutnya, wa'lam annahu la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sesungguhnya tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana hadis yang sahih, la yu'minu ahdukum hatta nam yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Disebutkan oleh beliau, wa aqallu darajatil ukhuwah an yu'amila akhah bima yuhib an yu'amilahu bihi. Derajat tingkatan persaudaraan yang paling sekecilnya, yang paling kecil, dia bergaul berhubungan dengan saudaranya dengan apa yang cintai, yang cintai ketika dia memperlakukan dirinya sendiri. Dikatakan aqall darajah. Artinya ketika kita ingin dicintai oleh orang, maka cintailah orang lain dulu seperti ia mencintai dirinya. Kalau dirinya tidak ingin digibahi, maka jangan dia menggibahi orang lain. Kalau dirinya tidak ingin disakiti, maka jangan dia menyakiti orang lain. Tentunya tidak adil. Dia menginginkan orang lain memperhatikan dirinya, tetapi dia tidak memperhatikan orang lain atau saudaranya. Dan ini namanya sikap egois. Dan sikap egois ini akan bisa memecah atau memutus hubungan persahabatan, persaudaraan. Maunya dia diperhatikan oleh temannya, saudaranya, sahabatnya, dia sendiri tidak mau memperhatikan sahabatnya tersebut. Seperti kita di dalam keluarga, di rumah tangga, kita ingin diperhatikan oleh istri kita, sedangkan kita tidak memperhatikan istri kita. Sebaliknya demikian, istri kita ingin diperhatikan oleh kita, tetapi dia sendiri tidak memperhatikan suaminya. Maka ini namanya sikap tidak adil dan tidaklah mencerminkan atau tidak mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin perhatikan, ingin disayang, maka sayangilah orang lain seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Wala syakka annaka tantadhir min akhika an yastira auratak wa an yaskuta an musawik. Tidak ragu lagi sesungguhnya engkau akan menunggu dari saudaramu untuk apa? Menutup aurat-auratmu. Untuk diam dari perbuatan jelek yang engkau lakukan. Fala dhahara laka min hududun dhalik ishtadda alaika. Fakaifa tantadiru minhu ma la ta'azimu ala hilah. Maka ketika nampak padamu yang bertentangan dengan itu, artinya maunya kita ditutup auratnya, kita tunggu, tutup aurat saya, jangan disebar. Aib-aib saya, apa yang saya perlakukan, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Justru kita sendiri menyebarkan aib-aib orang, membuka aurat orang. Tentunya kata beliau, ini adalah perkara yang ishtadda alaik. Iya, sikap yang keras, kaku. Bagaimana bisa kamu menunggu dari temanmu tadi dia seperti yang kamu inginkan, yaitu ingin ditutup auratnya, jangan disebar, dia sendiri justru menyebarkan aib-aibnya. Nah, ini namanya tidak kasih sayang, tidak ada cerminan kasih sayang dari dirinya, apalagi dia sesama muslim. Wa mata iltamasat minal insab ma la tasmah bihi dakhalat fi qali ta'ala alladziina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw zanuhum yukhsirun. Maka ketika dia berusaha untuk insab atau melakukan hal ini dari keadilan, yang dia tidak melakukannya, maka akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mutaffifin, yaitu kecelakaan bagi orang-orang yang apa? Yang menimbang. Nah, artinya masuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia nuntut keadilan tetapi dia sendiri tidak melakukan keadilan. Orang-orang, celakalah orang-orang yang ketika dia menimbang kepada manusia, yastawfun, dia tidak menunaikannya. Iya. Atau orang-orang yang ketika mereka ditimbang, iya, menimbang oleh orang lain, ditimbang, dia minta ditunaikan. Tunaikan timbangan saya, jangan sampai kurang. Tapi dia sendiri ketika menimbang untuk orang lain, dia bersikap curang. Ini namanya tidak adil. Maka orang-orang yang dia bersikap tidak adil kepada saudara-saudaranya masuk ancaman dalam ayat ini, yaitu wailul mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa man sa'taksir fi sitr awrah wal maghra bi kasfiha al haqtu wal hasad. Kalau kita tanya kenapa sih dia melakukan, meremehkan, membuka aurat orang lain, membuka aib-aib orang lain, dijelaskan oleh beliau, dasar yang menjadi perbuatan dia melakukan di dalam menutup aurat, kemudian dia menyingkapnya, apa yang mendorongnya? Al-haqad wal hasad, karena adanya kedengkian dan hasad, iri dengki. Tidaklah seseorang membuka aib-aib orang lain kecuali kenapa? Karena adanya iri dan dengki. Kalau enggak iri, mau ngapain dia cerita-cerita kejelekan aib-aib orang lain? Oh, si fulan tuh begini, begini. Apa untungnya? Apa faedahnya, apa manfaatnya bagi orang lain menceritakan aib-aib saudaranya? Enggak ada. Kenapa dia melakukan itu? Karena hasad dan dengki. Itu pasti. Iya, itu mesti seperti itu. Karena adanya al-haqad wal hasad yang dijelaskan oleh beliau dalam bab tertentu atau bab yang lain yang khusus, al-haqad wal hasad ini adalah pintu yang paling terbesar untuk syaitan bisa masuk menggoda, menjatuhkan anak Adam, menjatuhkan manusia sehingga melakukan kemaksiatan, bahkan kekufuran, bahkan kemusyrikan. Apa yang terjadi pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mereka jatuh ke kufuran karena haqad wal hasad, dengki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Wa'lam anna min ashaddil asbabil li'itharatil haqad wal hasad bainal ikhwan al-mumarah wala yab'atsu 'alayha illa izharu tamyiz bi ziyadatil fadl wal aql wa ihtiqal mardud 'alayhi. Kemudian beliau jelaskan, tadi telah dijelaskan kenapa orang melakukan mengumbar aib orang, menyingkap kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan orang lain, padahal itu adalah saudaranya, karena haqad dan hasad. Kemudian beliau jelaskan, ketahuilah sesungguhnya termasuk sebab-sebab yang paling terbesar. Iya, seorang terpengaruh dengan adanya sifat haqad dan hasad di antara ikhwan, di antara saudara-saudaranya, karena perdebatan. Iya, ini sering. Gara-gara debat yang gak penting, apa ya istilahnya? Nah, istilah orang Betawi itu apa? Tong kosong. Iya. Dibicarakan, didebat. Oh, ini debat. Nah, akhirnya gak terima, timbul rasa kesel, benci, haqad, hasad. Seperti itu. Nah, maka na'udzubillah sampai pukul-pukulan gara-gara yang gak penting itu tadi. Ya, salah, tidak mau ngalah dengan saudaranya. Nah, pernah terjadi di Yaman tuh gara-gara ribut masalah apa, benar gak manusia itu mendarat di bulan. Ribut, yang satu gak percaya, yang satu bawakan dalil lo, satu cuman gara-gara itu sampai datang ya, orang Indonesia yang jadi hakim. Indonesia tahu, betul gak? Ya bahwasanya ada manusia yang mendarat di bulan. Ya dijelaskan baru ini. Udah berhenti, alhamdulillah. Kalau gak ada, bantem itu. Bisa pukul-pukulan. Cuman gara-gara itu. Artinya di sini penyebab munculnya terpengaruhnya haqad, iri dan dengki dalam hati kita dimulai dari perdebatan, al-mumarah. Wala yab'ats 'alaiha ila izharu tamyiz wal ziyadatil fadl. Tidaklah mendorong perbuatan itu, artinya berdebat tadi, kecuali karena ingin menampakkan berbeda, punya kelebihan keutamaan, punya kelebihan akal, kemudian meremehkan, yang ini adalah sikap tertolak. Kan itu maksudnya. Berdebat, gak mau ngalah, kenapa? Karena ingin dia yang lebih daripada yang lain, ana lebih berakal, ana lebih pintar, kan begitu. Nah, akhirnya dia tidak sadar bahwasanya dalam hatinya ada setitik haqad dan hasad yang ini nantinya membuka pintu-pintu syaitan. Maka kata beliau, wa man mara akhah faqad nasabahu ilal jahl wal hamak au ila ghafla wa sahwi an fahmi syai alama huwa alai. Kata beliau, barang siapa yang dia mendebat saudaranya, artinya dia ingin menang dengan perdebatan tadi, enggak, kenapa saya begini, enggak begini, artinya dia menisbatkan kepada saudaranya itu apa? Kebodohan, kamu enggak ngerti apa-apa, kan begitu. Walaupun tidak terucap, ketika kita debat, kita mau menang, iya, secara tidak langsung kita menisbatkan, menyematkan kepada saudara itu, itu gak ngerti apa-apa. Nah, dan ini adalah suatu perbuatan yang zalim. Ya. Nah, ini jeleknya al-mumarah. Atau kelalaian. Anfahmi syai ala ma huwa alai. Atau dia gak ngerti. Ya. Gak ngerti apa-apa. Kan seperti itu orang yang berdebat. Ketika dia maunya menang, nah, menunjukkan dia lebih dari saudaranya. Saya yang paling pintar, saya yang paling mengerti masalah ini. saudaranya enggak ngerti apa-apa, enggak paham begitu, lalai, ya kan? Ini mengerikan. Apalagi naudzubillah min dzalik, dia bukan ulama, ini mengerikan ya. Bukan ulama, bukan tulaibul ilm. Belajar juga enggak ketahuan belajarnya, sudah berani. Ah, menurut anak pendapat anak begini. Apakah enggak boleh khilaf? Astagfirullah. Iya. Nah, orang yang suka debat begini, ya menisbatkan kepada yang lainnya enggak ngerti apa-apa, saya yang lebih mengerti sehingga saya boleh mendebatnya. Ini kan mengerikan. Ini su'ul akhlak, akhlak yang paling jelek. Nah, yang bisa memecah persaudaraan dan persatuan. Nah. Wa qulu dzalika, kata Syekh. Selanjutnya hal itu semuanya kenapa? Istihqar. Wa huwa yughiru sadr. Wajibul mu'adat wa huwa didul ukhuwah. Naam. Semuanya itu adalah perendahan kepada orang lain. Dan itu adalah yughiru sadr. Naam. Membuat goncang atau membuat tidak enak hati. Dan menipu. Dan akan mengharuskan nantinya permusuhan. Yang itu adalah lawan dari persaudaraan. Ini bahaya. Nah, seseorang ingin memecah belah saudaranya. Atau ketika ingin berpisah dengan saudaranya. Dikarenakan ini. Dikarenakan mendebat. Seakan-akan dia alim, seakan dia mengerti masalah, yang lain gak ngerti. Yang penting saya pendapatnya seperti ini. Ini adalah bibit-bibit perpecahan. Nah, bibit-bibit perpecahan. Kenapa? Kita lihat. Mengapa iblis dikatakan minal kafirin? Karena menentang, mendebat Allah. Iya, kenapa disuruh sujud gak mau? Menentang Allah. Dan menyatakan apa? Aku lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Didebat. Nah, maka dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya di antara penyebab haqad wal hasad, yang ini adalah bibit perpecahan, bibit perselisihan, nah, terjadinya pertikaian adalah al-mumarah. Nah, adalah perdebatan. Yang tadi disebutkan mudharatnya adalah orang yang dia mendebat saudaranya menganggap dirinya lebih dari yang lain, sedangkan orang lain ya lebih rendah darinya. Dan ini adalah kata beliau akan mendorong kepada permusuhan, dan ini adalah lawan dari al-ukhuwah, persaudaraan. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu, barakallahu fikum.